lanjutkan mimpi kita bersama. Hey, coba pandanglah jiwa yang bertanya ini. Sebelum kita lanjutkan kisah yang akan berlangsung selamanya. Jatuh cinta pertama kita dan tali asmara yang kan diuji waktu. Berjanjilah sayangku sebelum selamanya. Hey, jangan kau abaikan semua yang indah ini. Selamanya.